dalam rangka al-mudzakarah, saling mengingatkan. Di antara yang perlu kita ingatkan pada kami pribadi dan semua ikhwah, demikian juga para talabah, bahwa kita berada di hari-hari yang spesial. Kita sedang berada di hari-hari yang mulia, yang Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkannya melalui sabdanya. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang muslim, dari amalan-amalan soleh apapun itu, sedekah, puasa, perbuatan baik, birrul walidain, qiraatul Quran, wa kadzalikum at-ta'lim, belajar. Nabi mengabarkan bahwa amalan soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, adalah lebih afdol, lebih mulia daripada jihad fi sabilillah. Lebih afdol, lebih baik, lebih mulia daripada jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang yang keluar di jalan Allah untuk berperang, kemudian dia tidak kembali membawa harta dan jiwanya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memanfaatkan waktu yang ada untuk senantiasa memperbanyak amalan-amalan soleh, memperbanyak zikir, memperbanyak amal ibadah. Demikian pula disunahkan takbir, memperbanyak takbir mutlak di hari-hari ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimahullah, rahimakumullah. Kita masih di bab yang kedua, bab seputar nazar. Nazar adalah suatu ibadah yang mulia, yang secara syariat disebutkan oleh al-muallif dari kitab al-fiqh muyassar, adalah seorang mukallaf mengilzam, mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan ketaatan lillah, demi Allah tabaraka wa ta'ala. Hukum nazar telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, ada dua macam. Hukum nazar ada dua macam. Indah hafid, ada dua macam hukum nazar. Apa itu? Nama hukum, hukum apanya? Sampingnya siapa itu? Di belakang Ahmad. Ah, ada macam hukumnya. Pertama, hukum tentang apanya? Nu'aim. Dafa. Ahsan. Yang pertama adalah hukum memulai nazar, ibtidaan. Apa hukumnya? Makruh. Ahsantum. Hukum asal makruh, memulai nazar itu makruh, ya. Walaupun sebagian ada yang mengatakan itu haram. Bial mu'alif menyebutkan bahwa ini hukumnya lil karohah lali tahrim. Dalil yang menyebutkan bahwa nazar itu makruh sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, innahu la ya'ti bi khair inama ustukhrija minal bakhil. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, hanya saja amalan ketaatan itu bisa dilakukan dengan nazar dari seorang yang bakhil, ya, dia enggak mau beramal ketaatan kecuali kalau ada ini, ada itu, baru dia bernazar, ya. Kalau saya dapat ini, kalau saya dapat itu, kalau saya sembuh, kalau saya sudah datang dari safar, saya akan begini, saya akan begitu. Itu bakhil namanya. Ya kan? Hukum asal perbuatan ketaatan itu dilakukan tanpa ada syarat tertentu, tanpa keadaan tertentu, ya. Silahkan dilakukan. Di dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada nabinya tentang orang-orang munafik. Surat An-Nur ayat 53. Orang-orang munafik di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, mereka juga diperintahkan untuk keluar berjihad, berperang. Akan tetapi mereka berat untuk melakukannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang mereka, wa aqsamu billahi jahda aymanihim lain amartahum la yakhrujun kullatu qasimu ta'atu ma'rufah innallaha khabirum bima ta'malun. Mereka itu bersumpah, wahai Nabi, bersumpah dengan nama Allah dengan sebenar-benarnya, kalau engkau memerintahkan mereka, baru mereka akan keluar, yakni untuk berperang, untuk berjihad. Kalau diperintah, baru mau keluar berjihad. Ya, bersumpah dulu. Allah mengatakan kepada nabinya, qul la tuqsimu, katakan wahai nabi kepada mereka, enggak usah bersumpah kalian. Ya. La tuqsimu, jangan kalian bersumpah. Ta'atu ma'rufah, di antara tafsirnya bahwa berjihad, na'am, dan yang selainnya itu perbuatan ketaatan yang ma'ruf, artinya silahkan dilakukan tanpa harus ada syarat ini, syarat itu. Kami mau berjihad, kalau engkau yang memerintahkan, wahai Nabi. Kalau kamu yang perintah, baru kami mau. Allah mengatakan kepada nabinya, katakan wahai Nabi kepada mereka, la tuqsimu, jangan kalian bersumpah. Ini gak perlu bersumpah kalau ingin beramal. Ta'atu ma'rufah, perbuatan ketaatan yang ma'ruf silahkan dilakukan tanpa perlu bersumpah. Nah, ini hukum asalnya. Perbuatan ibadah itu silahkan dilakukan tanpa ada apa namanya syarat ini, syarat itu. Tunggu bernadar ini, tunggu dapat ini, tunggu dapat itu. Itu namanya bakhil. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan hukum nadar ibtidaan, memulai nadar itu hukumnya makruh. Ini jenis yang pertama. Hukum yang kedua, hukum menunaikan nazar, apa hukumnya? Wajib. Ahsantum. Naam. Dalilnya apa? Siapa yang ingat dalilnya? Anda fahmi? Anda Ikrimah. Hadis. Anda siapa depannya ini? Anda Adam. Anda Hasan. Min ain ant? Naam. Apa hadisnya? Hadis Aisyah. Had barakallahu fi. Apa ya? Man nadhara, terjemahannya. Ahsantum lillahi darruk, jazakumullah khairan. Barang siapa yang bernazar ketaatan kepada Allah, maka tunaikanlah. Iya kan? Hadis Nabi. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, jangan tunaikan. Hukum asal kalau dia sudah bernazar ketaatan, maka wajib untuk ditunaikan. Tapi dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan. Syarat-syarat nazar wajib ditunaikan. Yang pertama, orang yang bernazar dia harus baligh, berakal. Kemudian apa lagi? dia mukhtar, tidak terpaksa. Nah, kemudian dalam rangka ketaatan. Empat, wajib ditunaikan nazar apabila yang bernazar itu, pertama, dia balig, bukan anak kecil, ya, sudah masuk usia bulung. Kemudian dia akil, dia berakal, bukan orang yang gila, bukan orang yang bodoh. Kemudian dia apalagi? Balig, akil. Kemudian dia mukhtar, dia tidak dipaksa dalam nazarnya. Kemudian yang keempat, dalam hal perbuatan ketaatan, maka wajib ditunaikan nazarnya. Dan di sini kita ulangi bahwa nazar itu tidak disyaratkan keislaman. Nah, orang yang kafir ketika dia bernazar ketaatan setelah Islamnya, maka wajib pula dia untuk menunaikan nazarnya. Sebagaimana kisah siapa? Kisah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau bernazar, beliau berkata kepada Nabi, "Inni nazartu fil jahiliyati an a'takifa fil masjidil haram lailan." Kata Umar kepada Nabi, "Aku pernah di zaman jahiliyah bernazar untuk beriktikaf semalam di Masjidil Haram," bukan Masjid Nabawi ya, kemarin kita salah sebutkan. Beriktikaf di Masjid Al-Haram semalam, kata Umar. Ketika Islamnya, beliau sampaikan hal tersebut kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepadanya, "Aufi binadrik." Naam, tunaikan nazarmu. Demikian. Kemarin juga kita telah membahas macam-macam nazar. Pembagian nazar ada beberapa. Yang pertama, nazar itu dilihat dari sah atau tidaknya. Macam-macam nazar, apabila dilihat, ditinjau dari sah atau tidaknya nazar, terbagi menjadi dua. Nazar yang sah dan nazar yang tidak sah, atau disebut juga nazar yang jaiz dan nazar yang mamnu, yang boleh dan yang tidak boleh. Atau boleh disebut juga nazar mun'aqid atau ghairu mun'aqid. Ini ditinjau dari sah atau tidaknya. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, masih pembagian nazar. Beliau akan menyebutkan di sini macam-macam nazar berdasarkan sebab munculnya nazar itu. Min haitsu as-sabab an-nashi'i lin-nadhar. Ditinjau dari sebab munculnya nazar, apa sih alasan nazar ini muncul atau timbul, maka nazar terbagi menjadi dua. Ada an-nadhru al-mutlaq, ada an-nadhru al-muqayyad. Yang pertama, nazar mutlaq, nazar secara mutlak, ya, tidak terikat, tidak ada sebab tertentu, ya. Munculnya nazar itu tanpa ada sebab. Enggak perlu harus kalau saya sembuh atau kalau saya sudah datang dari safar, tidak, langsung dia bernazar tanpa ada sebab. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, nazar yang muqayyad, yang terikat, yang ada sebabnya. Seperti yang tadi kita contohkan. Kalau saya berhasil ujian, saya akan puasa Senin, puasa sunnah di hari Senin misalnya. Kalau saya sembuh dari sakit, saya akan pergi haji. Ini namanya nadar muqayyad, ada sebabnya. Naam. Dijelaskan oleh beliau, an-nadar mutlaq, nadar yang pertama, nadar mutlaq, huwa alladhi yaltazimuhu syakhsu ibtida'an duna ta'liqihi ala syartin. Nazar mutlak adalah nazar yang seseorang itu mewajibkan dirinya tanpa adanya ikatan atau tanpa adanya syarat tertentu. Ini nazar yang mutlak, tanpa ada sebab tertentu, tanpa ada syarat tertentu. Waqad yaqau syukran lillah ala ni'mati aw li ghairi sababin. Bisa saja nazar mutlak ini karena dalam rangka bersyukur kepada Allah telah mendapatkan nikmat, atau tanpa sebab sekalipun. Kaan yakula syakhs, contohnya ini nadar mutlak, lillahi alayya an usalli kaza au asuma kaza fawajibu fayajibul wafa'u bihi. Contohnya seperti misalnya ucapan seseorang, wajib atasku untuk Allah subhanahu wa ta'ala aku bernazar sholat atau puasa demikian dan demikian. Titik. Saya bernazar akan sholat atau puasa ini, puasa itu. Titik. Dia gak menyebutkan kalau begini, kalau begitu, tidak. Nah ini disebut nazar apa ini? Nazar mutlak, ya kan? Gak ada sebabnya. Nah, maka hukumnya kata beliau, yajib al-wafa'u bihi. Ini wajib untuk, wajib untuk ditunaikan. Wajib dia sholat, mungkin puasanya puasa sunnah, sholatnya sholat sunnah, ya kan? Nah, saya bernazar untuk Allah, saya akan puasa Senin. Puasa Senin, Kamis, itu sunnah. Tetapi ketika dia nazar kan, hukumnya menjadi hukumnya menjadi wajib. Nah, kemudian jenis yang kedua, nazar muqayyad. Nazar yang memiliki syarat atau terikat dengan syarat tertentu. Wa huwa ka ma kana mu'allaqan ala syartin wa husuli syai', yaitu nazar yang terikat dengan satu syarat tertentu atau mendapatkan suatu kejadian tertentu. Contohnya seperti perkataan seseorang, in syafallahu maridi au qadima ghaibi fa alayya kaza. Seperti orang mengatakan, kalau Allah menyembuhkan penyakitku maka wajib atasku untuk melakukan itu. Kalau aku telah datang dari safarku maka aku akan melakukan ini dan itu dari ketaatan. Nah, ini namanya nazar muqayyad, ya. Ada syaratnya, ada sebabnya. Dia akan sholat, dia akan puasa, dia akan melakukan nazarnya kalau dia mendapatkan sesuatu, ya. Kalau dia sembuh atau kalau dia telah datang dari safarnya misalnya. Nah, ini disebut nazar muqayyad. Wa hadza yalzamul wafa'u bihi inda tahaqquqi syartihi wa husuli matlubihi. Yang ini juga, ini sama hukumnya, wajib untuk ditunaikan. Ketika wajib ditunaikannya ketika dia telah dapatkan syaratnya atau mendapatkan apa yang dia inginkan. Naam, ya. Saya akan pergi haji kalau saya sudah sembuh. Kalau dia belum sembuh, enggak wajib baginya haji. Tapi kalau dia sudah sembuh misalnya, wajib baginya haji. Usaha untuk berhaji. Saya akan misalnya puasa Daud selama sepekan penuh. Kalau saya lulus ujian. Ya. Ketika dia lulus ujian, maka wajib bagi dia. Tetapi ketika syarat atau keinginannya tidak terkabulkan atau tidak dia didapat, maka tidak wajib. Gagal ujiannya, enggak lulus, wajib enggak dia puasa Daud? Enggak wajib. Tapi boleh enggak dia puasa Daud? Boleh, hukum asalnya boleh, silakan puasa Daud. Naam. Tapi hukumnya tetap sunnah, kembali ke hukum asal. Naam. Demikian ya. Nah, ini berdasarkan sebabnya. Ada dua macam nazar, nazar mutlak yang tidak terikat dan nazar muqayyad yang terikat. Kemudian kita masuk ke masalah yang keempat, mas'alatul rabi'ah anwa'un nazar wa ahkamu. Macam-macam nazar dan hukum-hukumnya. Macam-macam nazar dan hukum-hukumnya. Nah, sekarang beliau akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang macam-macam nazar beserta hukumnya. Ya. Apakah ini wajib untuk ditunaikan ataukah tidak? Apakah kalau tidak dikerjakan ada kafarohnya ataukah tidak? Ya. Kata beliau, kata mu'alif, yang qasimu nadru bihasabil ahkami al-mutarotabati alaihi waluzumil wafa'ibihi min adamihi ila khumsati anwa. Nazar berdasarkan hukum yang disebabkan atasnya dan berdasarkan apakah dia wajib untuk ditunaikan atau tidak, berdasarkan hukum yang ditimbulkan darinya, dari nazar itu, ya, apakah dia wajib untuk ditunaikan atau tidak. Maka nazar itu terbagi menjadi 5 macam. Nah, ini pembagian nazar lebih rinci lagi. Nazar itu ada 5 macam. Kita sebutkan. Yang pertama, an-nadhru al-mutlaq. Nah, nazar mutlak. Perkataan mutlak di sini ini ditinjau dari musababnya, dari perbuatan ketaatan yang akan dilakukan. Ya. Berupa apa perbuatan ketaatan yang dinadarkan? Nah, jenis yang pertama ini nadar mutlak. Seperti apa nadar mutlak? Contohnya seperti ucapan seseorang, alayya nadrun walam yusammi syai'an. Seseorang mengatakan seperti ini, wajib bagi saya bernazar. Kemudian dia enggak menyebutkan nazarnya dalam bentuk apa, ketaatannya dalam bentuk apa. Ya. Salatkah, puasakah, pergi haji kah atau apa? Dia enggak menyebutkan. Tapi dia hanya menyebutkan mengatakan saya akan bernazar. Ya. Untuk Allah saya akan bernazar. Naam, demikian. Ini disebut nazar mutlak. Ya. Atau juga disebut dengan an-nadrul mubham. Nazar yang mubham. Mubham itu enggak jelas, enggak disebutkan apa bentuk ketaatannya, ya. Dia ingin melakukan apa di dalam nazarnya itu? Dia enggak sebutkan. Ya. Nah, lantas bagaimana ini? Apa hukumnya? Apa konsekuensinya? Fayalzamuhu kafaratu yamin. Maka tidak ada konsekuensi dari nazar jenis yang pertama ini kecuali kafaroh. Dia harus bayar kafarohnya. Ya. Dia harus bayar kafaroh. Kafarohnya kafaroh apa? Kafaroh yamin, kafaroh sumpah. Telah kita sebutkan ya di bab sebelumnya. Kafaroh sumpah itu apa sih? Apabila seseorang melanggar sumpahnya, maka pertama wajib dia membayar kafaroh. Yang pertama adalah pilihannya memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan 1 orang budak. Ini dia pilih. Itu kafarohnya, dia pilih. Memberi makan 10 orang miskin, 1 kali makan yang mengenyangkan. Ya. Apakah dimasak ataukah belum dimasak? Sudah disiap dimakan misalnya ya. Nasi kotak misalnya, ada nasinya, ada lauknya misalnya. Atau hanya memberikan makanan pokok saja, beras atau kurma. Nah, yang mengenyangkan. Atau dia boleh memilih yang kedua. Memberi pakaian 10 orang. Pakaian yang bisa dia pakai untuk sholat, ya. Pakaian yang bisa dia pakai untuk sholat 10 orang. Atau boleh dia memilih yang ketiga, memerdekakan satu orang budak. Kalau di antara tiga pilihan ini dia tidak bisa, tidak mampu, baru boleh beralih ke berpuasa. Naam, itu kafarohnya. Kafaroh yamin, kafaroh nazar itu sama seperti kafarohnya sumpah. Nah, apabila dia bernazar nazar mutlak, nazar yang mubham, nazar yang dia tidak sebut bentuk ketaatannya, saya bernazar untuk Allah, maka tidak ada konsekuensi lain atas dia kecuali membayar kafaroh, dan kafarohnya adalah seperti kafaroh sumpah. Sawa'un kana mutlaqan au muqayyadan. Sama saja apakah nazar tadi itu ada sebabnya atau tidak ada sebabnya. Sama saja ya. Nazar tadi itu ada sebabnya atau tidak ada sebabnya. Ya. Kalau ada sebabnya kan tadi misalnya seperti saya bernazar kepada Allah kalau saya lulus ujian misalnya, atau kalau saya sembuh dari sakit, itu ada sebabnya. Atau enggak ada sebabnya sama sekali, dia mengucapkan saya bernazar kepada Allah. Nah, jenis yang pertama ini tidak ada kewajiban yang lain kecuali dia membayar kafarah. Dalilnya hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafaratun nadri idza lam yusamma kafaratu yamin. Kafarahnya nazar apabila tidak disebut ya, bentuk ketaatannya apa, maka kafarahnya adalah kafarah sumpah. 6. Ini jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, nazar yang kedua. Qala athani nadrul lijaji wal ghadabi. Nadar lijaj. Al-lijaj itu artinya apa namanya? Seseorang yang bersikeras terhadap pendapatnya. Disebut juga di sini nadar al-ghadab. Nadarnya orang yang sedang marah. Nah, seperti apa sih itu? Nadar lijaj atau nadar al-ghadab seperti ini. Wa huwa ta'liqu nadrihi bi syartin yaqsudu bihi al-man'a min fi'li syai'in aw al-hamla 'alaihi aw at-tasdiq aw at-takdzib. Nadar al-lijaj atau nadar al-ghadab, nadar marah, nadar bersikeras, itu adalah nadar yang dia menggantungkan nadarnya tersebut dengan niatan untuk mencegah dari melakukan sesuatu, tidak mau berbuat sesuatu, atau ingin melakukan sesuatu, atau membenarkan atau mendustakan sesuatu. Nadar lijaj atau nadar al-ghadab, kita ulangi, adalah menggantungkan nadarnya dengan tujuan untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu atau mendustakan atau membenarkan sesuatu. Secara niatan, orang yang bernadar dengan nadar lijaj ini atau nadar ghadab ini, yang dia niatkan bukan nazarnya. Yang dia niatkan bukan nazarnya. Tapi ada sesuatu lain yang dia niatkan. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Kaqaulihi in kalam tuka au in lam ukhbir bika au in lam yakun hadzal khabar sahihan au in kana kadziban fa alayya alhajju aw alitqu. Jangan main sen. Nadar al-lijaj atau nadar al-ghadab seperti ini contohnya. Ucapan seseorang, kalau saya berbicara kepadamu, saya akan pergi haji atau saya akan memerdekakan budak. Nah, lihat, perhatikan, ini orang yang sedang bersikeras, ya kan, dengan pendapatnya. Saya nggak mau bicara sama kamu. Kalau saya bicara sama kamu, saya akan naik haji atau saya akan bebaskan budak. Bukan naik hajinya yang dia inginkan, dia niatkan. Bukan memerdekakan budaknya yang dia niatkan. Bukan itu, bukan nazarnya yang dia inginkan. Tapi yang dia niatkan apa? Apa yang dia inginkan? Dia nggak mau berbicara sama seseorang. Kalau sampai saya berbicara sama kamu, saya naik haji, gitu ya. Nah, ini disebut dengan nadar apa? Nadar al-lijaj atau nadar al-ghadab. Orang yang bersikeras terhadap suatu perkara atau sedang marah, kemudian dia bernadar. Nah, kalau saya berbicara sama kamu, saya akan naik haji. Atau saya akan apa namanya? Saya akan memerdekakan budak. Demikian. Atau ucapan yang lain, in lam ukhbir bika, kalau saya enggak khabarkan kepadamu, ya, artinya mungkin dia berjanji, ya nanti saya kasih tahu. Kalau saya enggak kasih tahu kamu, saya naik haji nanti. saya pergi haji atau saya membebaskan budak. Bukan itunya, bukan hajinya, bukan membebaskan budak yang dia inginkan, tapi suatu perkara yang tadi, yang lain. Ya. Atau membenarkan sesuatu, misalnya dia mengatakan in lam yakun hadzal khabar sahihan fa alayyal hajj. Misalnya dia menyampaikan satu khabar kepada seseorang. Nah, ya orang ini enggak percaya, masa sih seperti itu? Iya, ini khabar benar, ini khabar sahih. Kalau enggak sahih, saya naik haji. Nah, seperti itu. Ya. Atau iya ini khabar dusta. Benar ini khabar dusta. Kalau khabar ini enggak dusta, saya akan membebaskan budak. Ini disebut nazar apa? Al-lijaj atau nazar al-ghadab. Penjelasan yang kata mu'alif, fahadha nadru kharijun makhrajal yamin. Nazar seperti ini sama seperti sumpah hukumnya. Sama seperti yamin, sama seperti sumpah. Ya. Lil hathi ala fi'li syai'in awil man'i minhu. Yang seseorang itu mendorong untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, walam yaksud bihi nadra walal qurba, yang dia tidak meniatkan dari ucapannya itu nadar itu sendiri atau qurbah. Naam. Perbuatan takarrub kepada Allah. Ya. Bukan nadarnya yang dia niatkan. Bukan takarrubnya yang dia niatkan, bukan hajinya, bukan memerdekakan budak, bukan, tapi sesuatu yang dia apa namanya tadi yang dia inginkan. Fa hadza yukhayyaru fihi baina fi'li ma nadharahu au kafaratu yamin. Orang yang seperti ini dia diberikan pilihan, dua pilihannya. Apakah dia melakukan apa yang dia nazarkan atau dia membayar kafarohnya? Ya. Apakah dia menunaikan apa yang dia nazarkan ataukah dia membayar kafaroh? Ya. Kalau tadi, kalau saya berbicara sama kamu, saya akan naik haji. Ada dua pilihan baginya. Kamu naik haji atau bayar sumpah kafarohnya. Seperti itu ya. Kamu naik haji, kalau enggak mau naik haji, bayar kafaroh. Nah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, kafaratu nadri kafaratu yamin. Kafarahnya nadri itu kafarah sumpah, seperti hadis yang telah kita baca tadi, hadis Uqbah. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga, an-nadrul mubah. Nadar mubah, nadar yang hukumnya boleh. Ini dalam perkara-perkara yang hukumnya mubah, boleh. Wahwa an yanzura fi'la syai' al-mubah nahu an yanzura lubsa thawbin aw rukuba dabatin wa nahwi dzalik. Contohnya misalnya seseorang itu bernazar untuk memakai baju tertentu atau bernazar ingin mengendarai kendaraan tertentu atau yang selainnya. Saya bernazar mau pakai baju merah misalnya. Saya bernazar mau pakai baju putih. Apa hukumnya pakai baju putih? Pakai baju merah? Nah, mubah. Itu hukumnya mubah, boleh, ya. Waqtara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah annahu la syai'a 'alaihi li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub id huwa bi rajulin qa'imin fasala anhu faqalu Abu Israil nadhara an yaquma fi syams wa la yastadhil wa la yatakallam wa an yasum faqala murruhu falyatakallam wa liyastadhil wa liyaq'ud wa liyutimma saumahu. Apa kewajiban orang yang bernadar dengan nadar mubah ini, ya, apakah ada kafarohnya atau tidak? Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata al-muallif, menyebutkan atau memilih pendapat bahwa nadar mubah ini la syai' alaih, enggak ada kafarohnya. Kalau dia batalkan, enggak ada kewajiban kafarohnya. Itu kalau nadar mubah. Jadi mengisyaratkan di sana ada khilaf. Nadar mubah misalnya, kalau seseorang bernadar saya akan pakai baju putih, Misalnya dia, saya tidak akan memakai baju putih. Tiba-tiba dia batalkan, dia pakai baju putih. Apa hukumnya bagi dia? Apakah dia membayar kafarah atau tidak? Berselisih para ulama. Pendapat Syekhul Islam, beliau memilih bahwa tidak ada kafarahnya. Tidak ada kafarahnya. Karena ini hukum asalnya mubah. Dalilnya apa? Dalilnya ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ketika Nabi SAW sedang khutbah, Nabi melihat ada seorang laki-laki berdiri, ya, berdiri di bawah terik matahari. Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa orang ini? Para sahabat berkata, itu Abu Israil. Wahai Nabi, itu Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah matahari, tidak bernaung, tidak berteduh, tidak mau berbicara, dan dia berpuasa. Nazarnya apa? Pertama, dia bernazar berdiri di bawah matahari. Berdiri. Yang kedua, tidak mau berbicara. Yang ketiga, puasa. Dia bernazar puasa. Nah, ada dua perkara mubah, ada satu perkara ibadah. Dua perkara mubah tadi apa? Berdiri di bawah matahari, tidak bernaung. Ini apa hukumnya? Ya boleh, silahkan kalau mau berdiri di bawah matahari. Nah, yang penting tidak memudaratkan. Yang kedua, tidak mau berbicara. Ya. Ini hukumnya apa? Orang enggak mau berbicara, boleh mubah silakan. Ya, selama itu tidak mendatangkan mudharat. Kemudian yang ketiga, bernadar untuk berpuasa. Nah, ini perbuatan ketaatan. Ini bukan perkara mubah, ini perbuatan ketaatan. Perhatikan sisi pendalilannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberitahu tentang Abu Israil, beliau bernadar tiga perkara ini, maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, murruhu, perintahkan mereka, perintahkan dia, wahai para sahabat, perintahkan Abu Israil, fal yatakallam, hendaklah dia berbicara, wal yastadil, hendaklah dia bernaung, wal yaq'ud, hendaklah dia duduk, wal yutimma saumahu, hendaklah dia menunaikan atau meneruskan puasanya. Meneruskan puasanya. Perhatikan perkara-perkara yang mubah tadi, Nabi perintahkan Abu Israil melalui para sahabat untuk membatalkannya. Iya kan? Perkara yang mubah tadi, Nabi memerintahkan Abu Israil melalui para sahabat, batalkan. Jangan berdiri, duduk. Jangan panas-panasan di matahari, bernaung. Ya. Jangan diem, bicara. Tapi tetap puasa. Tapi tetap puasa. Nah. Sisi pendalilannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tiga perkara tadi yang diperintahkan untuk dibatalkan, Nabi tidak memerintahkan untuk Abu Israil membayar kafaroh. Nah, itu dia. Karena ini perkara mubah, Nabi tidak memerintahkan suruh Abu Israil bayar kafarohnya. Karena dia telah apa ini? Diperintahkan untuk duduk, ya kan? Ini melanggar nadarnya, ya. Bernaung, berbicara. Tapi untuk puasa, Nabi tetap memerintahkan, tetap puasa. Fal yutimma saumahu. Sempurnakan puasanya. Nah, ini menunjukkan membatalkan nazar mubah itu enggak ada kafarohnya. Dalilnya adalah hadis tadi ini, kisah Abu Israil. Kalaulah ada kafarohnya, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan Abu Israil untuk membayar kafaroh. Demikian. Nah, ini tiga macam yang kita sebutkan, ada dua macam lagi. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.